Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita dimudahkan untuk bermajelis di tempat yang mulia ini, dan kita yakin bahwasanya tanpa ada taufik, tanpa ada kemudahan dari Allah Jalla wa'ala, tidak mungkin amalan kebaikan akan terwujud. Maka senantiasa mari kita bersyukur pada Allah ketika Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa beramal saleh, bukan karena kekuatan akal kita, bukan pula karena banyaknya harta kita, bukan pula karena apa yang kita miliki. Kita hanya menempuh sebab, dan hanya Allah Jalla wa'ala sajalah yang menyempurnakan, yang menakdirkan, memudahkan segala sesuatu. Pembahasan kita kali ini sebagaimana disampaikan, sebuah pembahasan yang penting, yaitu menyikapi perbedaan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Menyikapi perbedaan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah jalan keselamatan. Ini tema yang akan kita bahas bersama insyaallah. Taib. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Karena pembahasan kita terkait dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menyikapi perbedaan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita perlu mengerti dahulu tentang apa itu sunnah. Apa itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Ketahuilah bahwasanya kalimat sunnah itu memiliki beberapa makna dan semuanya benar. Makna yang pertama, sunnah adalah seluruh ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Semua yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Islam. Jadi semua yang diajarkan oleh Nabi adalah sunnah Nabi. Karena sunnah di sini maknanya adalah jalan. Sunnah di sini maknanya apa? Jalan. Sholat lima waktu sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi. Ini jalannya Nabi. Hukumnya wajib. Ya. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Zakat juga sunnah Nabi. Ya. Hukumnya wajib. Ya. Dan dikatakan itu adalah sunnah Nabi, artinya jalannya siapa? Nabi. Jadi semua syariat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam namanya sunnah beliau. Jalannya beliau. Ya, apakah itu yang wajib? Apakah yang hukumnya mustahab? Mustahab yang ini tidak wajib. Ya. Semua yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam adalah sunnah beliau. Al-Quranul Karim juga sunnahnya siapa? Nabi. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam juga sunnahnya apa? Nabi. Jalannya Nabi. Ini makna sunnah yang pertama. Dan inilah yang dimaksud dengan judul yang sedang kita bahas. Mengembalikan segala perselisihan, perbedaan pendapat kepada sunnah Nabi, yakni kepada jalannya apa? Nabi. Kepada Al-Quran dan juga kepada apa? Hadis. Disebutkan di dalam hadis, di dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Siapa yang membenci sunnahku? Sunnahku di sini apa yang dimaksud? Jalanku. Siapa yang membenci jalanku, maka dia bukan dari golonganku. Apa saja jalannya Nabi alaihi salatu wasallam, tidak boleh dibenci. Semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam haram untuk dibenci. Walaupun hukumnya tidak wajib. Salat duha wajib atau enggak? Enggak wajib salat duha itu, tapi tidak boleh dibenci. Kalau sampai ada yang membenci salat duha, nah, bahaya nih. Ini datangnya dari Allah, datangnya dari Rasul, dibenci. Ya. Baik. Hadis ini, man raghiba an sunnati falaysa minni, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan kisah, ada sebuah kejadian. Beberapa orang sahabat datang kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Bertemu dengan istri-istri Nabi. Di antara hijab tentunya, ya, di balik hijab. Bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Ketika ditanya tentang puasanya, ketika ditanya tentang sholat malamnya. Sahabat-sahabat ini mendapatkan berita sesuai dengan kenyataan. Nabi alaihi salatu wasallam sholat malam juga tidur, tidak semalam suntuk sholat malam. Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa, tapi juga beliau berbuka. Ya. Tidak setiap hari berpuasa. Ada saatnya berpuasa, ada saatnya tidak berpuasa. Ya. Ada saatnya beliau dengan keluarga, ada saatnya beliau beribadah. Ada saatnya berkumpul dengan istri-istri beliau, ada saatnya beliau apa? Beribadah. Ketika para sahabat ini mendengar berita tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dalam beribadah, mereka mengatakan, ya, Nabi sudah dijamin oleh Allah. Adapun kita, maka kita harus lebih. Salah satu di antara mereka mengatakan, saya akan sholat semalam suntuk setiap hari, tidak akan tidur. Terus saya akan sholat malam dari awal malam sampai subuh, terus setiap hari seperti itu. Yang satu mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari seumur hidup saya. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis terus puasa seperti itu. Yang satu, saya tidak akan menikah. Saya tidak akan menikah. kita ini harus banyak amalannya. Nabi dijamin sudah. Saya tanya kepada antum ini. Ini niat yang baik atau enggak ini? Niatan yang baik. Ya, niat untuk banyak puasa, setiap hari puasa, ya. Niat untuk ibadah terus, tidak menikah. Ya. Sepintas ini niatan apa? Baik. Niatnya baik. Tetapi tidak cukup niat yang baik. Niat yang baik harus diiringi dengan mutaba'atul rasul, mencocoki jalannya rasul. Kalau hanya niat baik saja, tapi caranya tidak sama dengan caranya rasul, tidak akan diterima ibadahnya. Ya. Ikhlas sholat duhur, tapi sholatnya menghadap, ya, bukan kiblat. Ya. Berarti tidak sesuai dengan tuntunan rasul. Tidak cukup niat ikhlas saja, ya atau tidak? Tidak cukup niat ikhlas, tapi niat ikhlas yang diiringi dengan cocoknya, sesuainya, samanya ibadah itu dengan tuntunan siapa? Rasul. Ketika berita orang ini, sahabat-sahabat ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi segera ya, menutup celah jalan-jalan yang menuju kepada kesesatan. Nabi segera berdiri, berkhutbah. Mengingatkan kepada para sahabatnya bahwasanya beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling baik ibadahnya, orang yang paling benar ibadahnya. Tetapi beliau tidak seperti yang diniatkan tadi. Saya berpuasa, saya juga berbuka, tidak setiap hari berpuasa. Saya sholat malam juga ada saatnya tidur. Istirahat. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita-wanita. Adapun niatan-niatan tadi semuanya tidak benar. Tidak boleh seperti itu. Makanya Nabi mengatakan ini bagian dari jalannya beliau. Bagian dari sunnahnya beliau. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, yakni jalanku, falaysa minni, maka dia bukan dariku. Bukan dari golonganku. Bisa difahami insyaAllah. Ini makna sunnah yang pertama, yaitu apa? Jalan. As-sunnah, makna yang kedua adalah al-hadis. Al-hadis. Ucapan-ucapan siapa? Rasul. Jadi ada Al-Quran, ada as-sunnah. Ini makna yang kedua. Makna yang kedua. Sebagaimana dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, yang kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Kitab Allah, kitab Allah itu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Apa sunnah di sini? Al-hadis. Ucapan-ucapannya Nabi, sabdanya Nabi, perbuatan-perbuatannya Nabi, ya, persetujuan-persetujuannya Nabi, ini namanya sunnah. Dengan makna lain apa? Al-hadis. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian makna yang ketiga. Sunnah itu maknanya adalah al-istihbab. Al-istihbab. Istihbab yakni sesuatu yang ya Allah perintahkan tetapi bentuknya bukan kewajiban. Ya. Tayyib, seperti sholat duha. Ya. Ya. Kalau dilakukan mendapatkan apa? Pahala. Kalau ditinggalkan, bukan karena membenci. Kalau ditinggalkan, tidak apa? Berdosa. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Ini namanya apa? Sunnah. Yani, ya, sejajar atau apa yang disebutkan oleh para ulama, hukum. Hukum fikih atau taklif atau hukum-hukum apa namanya yang terkait dengan tugas dan beban kita itu ada lima. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan apa? Mubah. Sunnah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tetapi perintahnya tidak mencapai derajat apa? Wajib. Itu sunnah. Ya, seperti sholat duha, puasa Senin Kemis, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban illa qalila. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan adalah Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit beliau tidak berpuasa. Hanya beberapa hari saja beliau tidak berpuasa. Sebagian besar bulan Sya'ban beliau berpuasa. Bahkan dalam sebagian lafaz, ya, yasumu Sya'bana kullahu. Ya, berpuasa Sya'ban seluruhnya. Ya. Sebagian riwayat, ya, yasumu Sya'bana illa qalila. Ya. Nah, puasa Sya'ban hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Nah, ini berarti sunnah yang maknanya adalah apa? Mustahab. Bisa dipahami insyaallah? Ya. Ini di antara beberapa makna sunnah. Ya. Ya. Baik. Dan yang dimaksud dengan judul bab yang sedang kita bahas, ya, mengembalikan, ya, perbedaan atau khilaf kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam adalah jalan apa? Keselamatan, ya. Yakni dengan makna umum ini. Al-Qur'an dan apa? Hadis. Wabillahi taufiq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang, ya, mesti terjadi dan merupakan, ya, perkara yang sudah Allah takdirkan. Al-khilaf, perbedaan itu. Ya. Bisa jadi perbedaan yang terjadi adalah perbedaan antara ahlul haq dan ahlul batil. Perbedaan antara ahlul haq, orang-orang yang berada di atas al-haq, dan ahlul batil. Ahlul batil. Ahlul ahwa. Seperti perbedaan yang terjadi antara, ya, kaum mukminin dan kuffar, orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dan orang-orang kufar. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Berbeda atau tidak itu? Berbeda. Ya, perbedaan. Ya. Ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang yang lain, ya. Karena ada perbedaan, ya, antara dua kelompok ini. Yang satu Hizbullah, tentaranya Allah. Yang satu apa? Hizbu Syaitan. Ya. Taib. Perbedaan yang seperti ini terpuji. Ya. Yani kita membedakan diri dari jalannya orang-orang kufar. Itu harus. Perbedaan yang apa? Yang terpuji dan harus wajib yang seperti ini. Ya. Kita harus membedakan diri. Bahkan tidak boleh menyamakan dengan mereka. Ya, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam taib, mengatakan, ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, ya, tidak boleh apa namanya tashabbuh, menyerupai orang-orang apa? Kufar. Ya, sampai dalam pakaian khusus mereka. Kalau ini adalah merupakan pakaian khususnya orang kufar, tidak boleh ditiru. Ya, tidak boleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini jenis khilaf yang pertama, yaitu khilaf antara ahlul haq dan ahlul apa? Batil. Taib. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ini ajaran Nabi memerintahkan kita dalam khilaf yang seperti ini untuk kita memang membedakan diri. Iya. Taib. Termasuk juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, ya. Khilaf, ya, yang terjadi adalah, ya, khilaf antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa. Khilaf antara ahlus sunnah dengan ahlul apa? Ahwa. Ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Itu juga sesuatu yang mesti terjadi. Dan Nabi alaihi salatu wasalam telah memberitahu kepada kita, ya, jalan keselamatan ketika terjadi khilaf, perbedaan antara ahlul haq, yakni ahlus sunnah dengan ahlul bidah wal ahwa. Untuk kembali kepada apa? Sunnahnya beliau. Agar mendapatkan keselamatan. Ya. Disebutkan di dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, ya, iftaraqat hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat ini, yakni umat Islam, ummatul ijabah, umat Islam ini akan terserai-berai, terjadi khilaf di antara mereka, al-furqah, ada kelompok-kelompok, ya, terpecah menjadi 73 golongan. Dan beliau menyampaikan itu dalam keadaan belum terjadi perpecahan. Ya atau tidak? Beliau sampaikan itu dalam keadaan kaum muslimin satu. Di zaman sahabat Nabi semuanya. Dan para sahabat tidak berpecah belah. Mereka satu. Ya. Perpecahan terjadi sesudah generasi mereka. Ya. Sabda Nabi ini memberitahukan kepada kita, dan ini termasuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan terjadi betul sesuai dengan apa yang dikabarkan. Kenyataan yang ada harus kita terima. Mau tidak mau harus kita hadapi. Tidak bisa lari dari kenyataan ini. Apa yang telah Allah takdirkan bahwasanya umat ini, kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang kata Nabi alaihi salatu wasalam, kulluha finnar, semuanya di neraka, semuanya diancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Kemudian para sahabat, ya, mendengarkan tentang siapa mereka itu yang selamat. Yang selamat adalah orang-orang yang mensikapi khilaf, ya, dengan sunnah apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Memilih jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mereka itu, ya, orang-orang yang selamat, jalan yang selamat, satu kelompok itu, satu golongan itu adalah ma ana alaihil yaum wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya hari ini dan sahabat-sahabatku. Iya. Yaitu sunnahnya beliau, jalannya beliau. Dan memang jalan kebenaran hanya satu saja. Satu, siratal mustaqim itu satu saja. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam membuat garis yang panjang dan lurus. Di garis, di tanah. Demikian. Kemudian beliau mengatakan, hadza siratullahil mustaqim. Inilah jalan Allah yang mustaqim, yang lurus. Berapa jumlahnya? Satu. Dan memang satu garis saja yang digambar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menggaris di kanan dan kirinya garis-garis yang banyak. Di kanan garis-garis yang banyak, di kiri garis-garis yang banyak, menyimpang. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul, inilah jalan-jalan, yakni jalan-jalan kesesatan. Di masing-masing persimpangan itu ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan tadi, menyimpang. Dan jalan yang lurus itu adalah sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan jalan inilah yang ditempuh oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, semakna dengan hadis ini juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang akan adanya perselisihan nanti di akhir zaman sesudah beliau wafat. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'is minkum, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, panjang umur kalian, fasayara ikhtilafan katsira, sungguh dia akan melihat khilaf, perselisihan yang sangat banyak. Nyata atau tidak ini? Nyata. Perselisihan yang banyak. Ya. Jangan menjadi orang yang masa bodoh, ah, sudahlah. Tidak usah belajar agama saja. Malah pusing. Banyak sekali khilaf. Banyak sekali perselisihan. Sudah, tidak usah mikir agama saja. Tidak boleh seperti itu. Ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Sakit itu ujian. Kaya ujian. Miskin ujian. Ya. Terjadinya banyak perselisihan juga ujian. Memang kita di dunia diuji oleh Allah. Diuji. Ada syirik, ada tauhid. Ada kemaksiatan, ada ketaatan. Ya. Ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang buruk. Ada yang mendukung, ada yang memusuhi. Itulah hidup. Ada yang hasad kepada kita. Ada yang berbuat baik kepada kita. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimanur rahimakumullah. Ketika kita mendapatkan permasalahan-permasalahan itu, justru seharusnya kita mendekat kepada sunnah Nabi, jalan Nabi alaihi salatu wasalam, bukan malah lari dari apa? Sunnah. Ya. Kalau lari dari sunnah Nabi, lari dari jalannya Nabi alaihi salatu wasalam, tidak akan selamat. Justru akan sesat. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam berpesan kepada para sahabat saja atau untuk kita juga? Tentu untuk kita. Ya. Wong kita semuanya mengaku sebagai umatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Kita semuanya menginginkan untuk nanti berkumpul bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam, dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa kita kemudian lari dari jalannya Nabi? Tidak benar seperti ini. Iya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'is minkum, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Pesan Nabi alaihi salatu wassalam agar selamat, fa 'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian memegang sunnahku, dengan sunnahku. Sunnah di sini apa? Jalan, ya kan? Bukan fa'alaikum bisunnati, ya. Ini perkara-perkara yang sunnah, tidak. Tetapi lebih umum dari itu. Fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk mengikuti jalanku, yaitu Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Dan jalannya Khulafa ar-Rasyidin. Ya, jalannya Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, yani fahamilah Al-Quran, fahamilah hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya Khulafa'u ar-Rasyidin dan juga para sahabat. Tamassaku biha, pegang erat-erat sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Gigit dengan geraham-geraham kalian. Bukan malah dilepas. Nabi memerintahkan untuk menggigit. Menggigit bukan dengan gigi yang depan ini. Dengan yang paling kuat menggigit. Yaitu apa? Geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang menyelisihi sunnahku, yaitu muhdatsatil umur, perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara yang baru dalam agama, itu menyelisihi sunnahnya siapa? Nabi. Itu bahaya. Ya. Sababud dolal, sebab kesesatan. Ya. Karena Nabi mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah, semua perkara yang baru dalam agama ini mubtada bid'ah, wa kullu bid'atin dolal, wa kullu dolalatin finnar, dan semua perkara yang sesat adalah di neraka, yakni menjadi sebab kebinasaan. Wabillahi taufiq. Ini dalil-dalil yang jelas, walhamdulillah rabbil alamin. Dengan itulah seorang akan selamat. Maka kewajiban kita saat ini adalah mengerti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana mungkin kita akan mengembalikan kepada jalan Nabi, sunnah Nabi, kalau kita tidak punya ilmu? Disinilah rahasia kenapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu Alkitab wa sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju apa? Surga. Jalan menuju surga itu apa? Sunnahnya Nabi, satu garis tadi, siratal mustaqim itu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, talabul ilmi fariwatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fariwah, wajib atas setiap apa? Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Wadih jelas insyaallah taala dari dalil-dalil tadi, ayat dan hadis, ya. Baik. Nah. Baik, adapun ayat, nah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiiur rasul, dan taatlah kalian kepada rasul, wa ulil amri minkum, juga kepada penguasa-penguasa kalian, pemerintah kalian, ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih, terjadi perbedaan di antara kalian, khilaf di antara kalian, apa pesan dan perintah Allah dalam ayat ini? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan apa? Rasul. Dikembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. Dikembalikan kepada Rasul, sesudah wafatnya beliau, adalah kepada apa? Hadis. Al-Quran dan hadis itulah sunnah siapa? Rasul. Kalau kita mau melaksanakan ayat ini, ya, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Karena Allah mengatakan, dzalika khairun, itu kebaikan bagi kalian, wa ahsanu ta'wila, dan akibatnya baik untuk kalian. Artinya kalau tidak menempuh jalan itu, yang akan kalian dapatkan bukan khair, tetapi syar, kejelekan, dan akibat yang buruk. Para sahabat memahami ini, sangat faham dengan ayat-ayat tadi, sangat faham dengan pesan-pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kita dapatkan para sahabat selalu mengembalikan perbedaan pendapat yang ada pada mereka kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka mendapatkan keselamatan, sehingga mereka mendapatkan kebaikan, Dan kita akan sebutkan beberapa contoh insyaAllah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Contoh yang pertama. Ketika terjadi khilaf. Ketika terjadi perselisihan di zaman Rasul masih hidup. Ya. Rasul masih hidup. Terjadi perbedaan di antara sahabat. Dan mereka mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya selalu. Kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Taib. Contohnya tadi, kisah yang saya sebut. Tentang beberapa orang yang berniat untuk apa? Ya, sholat semalam suntuk. Kemudian, ya, berpuasa setiap hari. Kemudian tidak menikahi wanita. Setelah mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kembali sudah. Tidak ada yang seperti itu, sahabat. Tidak jadi dilakukan. Karena ini pesan dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wabillahi taufiq. Dan ini betul-betul difahami oleh para sahabat. Kisah yang serupa adalah kisahnya sahabat Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Baik. Kita cukupkan dengan kisah ini dulu. Ya, insyaallah lanjutkan ba'da salat apa? Isya. Kisahnya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ini dua orang yang dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sehingga terjadi saling kunjung-mengunjungi. Ya. Suatu saat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu datang ke rumah Abu Darda. Yeah. Kebetulan Abu Darda tidak di rumah, masih keluar mengambil air atau apa. Yeah. Yang ada adalah Ummu Darda. Yeah, dengan pakaian hijab tentunya. Hanya saja kelihatan lusuh. Yeah. Dan seperti tidak terurus. Yeah. Maka ditanya oleh Salman. Mana Abu Darda? Yeah. Bagaimana Abu Darda? Abu Darda tidak di rumah. Kemudian sang istri mengatakan, adapun Abu Darda, dia seorang yang masya Allah tidak menghendaki dunia. Kurang lebih demikian maknanya. Ya, yurja dikembalikan kepada riwayat. Saya tidak sempat melihat riwayatnya. Ya, ini Abu Darda ini orang yang rajin ibadah. Ya. Sampai istrinya pun, ya, anda perlu untuk berdandan dan seterusnya. Ya. Wabillahi taufiq. Bisa difahami insya Allah ya. Ya. Tapi sampai datanglah Abu Darda. Datang Abu Darda. Jadi Salman memahami tentang keadaan yang ada. Jadi Salman Al-Farisi atau Abu Darda ini selalu ibadah kepada Allah. Sampai mungkin tidak perlu. Ya, istrinya masak juga. Ya, untuk apa masak? Abu Darda puasa. Ya. Kemudian untuk apa berdandan? Ya, malam sholat apa? Malam. Jadi seperti ini kondisinya. Ya. Datanglah Salman Al-Farisi ke tempat Abu Darda. Kemudian Abu Darda datang. Dipersilahkan Salman masuk. Begitu Salman masuk, disuguhi makanan. Ya. Adapun Abu Darda, beliau berpuasa. Kata Salman, "Ndak, saya ndak akan makan. Kamu makan juga." Ya. "Saya berpuasa, kamu makan." Ya. Akhirnya makan juga, buka. Ya. Karena kalau ndak nanti tamunya tidak ikut apa? Makan, makan bersama. Ya. Di malam hari, ya setelah salat Isya, ya begitu masuk Salman mau tidur istirahat. Kemudian Abu Darda langsung berdiri. Mau sholat malam. Sejak awal malam. Ditarik oleh Salman. Jangan. Tidur. Tidak, saya mau sholat. Jangan tidur. Akhirnya tidur. Baru berjalan beberapa waktu malam. Langsung berdiri lagi. Ditarik lagi oleh Salman. Tidur. Nah, ya. Tengah malam bangun lagi. Tarik lagi. Tidur. Sampai sepertiga malam yang apa? Terakhir. Baru dibangunkan oleh Salman. Ayo sekarang sholat. Ya. Jadi awal tidur, begitu sudah sepertiga malam terakhir, diajak bangun oleh Salman, ayo sholat, sekarang sholat. Ya. Kemudian di akhir kisah, ya, Salman, ya, ini kan berarti terjadi khilaf, ya tidak? Perbedaan ini. Perbedaan antara cara pandangnya siapa? Abu Darda dan Salman. Ya. Baik. Salman kemudian mengatakan kepada Abu Darda, ya Abu Darda, ya, Allah punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak. Ya. Ada saat untuk engkau sholat, ada saat untuk engkau istirahat, ada saat untuk engkau apa namanya bertemu dengan istrimu. Ya. Kemudian Salman mengatakan, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Ya. Maka berikanlah hak kepada masing-masing yang memiliki hak tersebut. Istrimu, jasadmu, anakmu. Ya. Apa yang terjadi sesudah itu? Keduanya datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menceritakan apa yang terjadi. Dan Nabi mengatakan, benar Salman, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Itulah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Selalu ketika terjadi perbedaan, selalu ketika terjadi khilaf, dikembalikan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kepada jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dengan itu mereka menjadi generasi yang terbaik, mereka menjadi orang-orang yang selamat, bahkan orang-orang sesudahnya akan selamat ketika mengikuti jalannya apa? Sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, kita tunaikan dulu salat isya. Ba'da salat isya kita lanjutkan sebentar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.